Kata pengarang Ibn Abi Dawud rahimahullah ta'ala, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin. Dan katakanlah, sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Muhammad, wa ziratu kidaman thumma Utsman al-arjahu, adalah dua wazirnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, sebagaimana yang telah kita terangkan. Kedudukan Abu Bakar dan Umar dimaklumi di kalangan para sahabat sendiri. Dalam hadis Amr bin Ash diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bertanya kepada Nabi, ayyun nasi ahabbu ilaika, siapa manusia yang paling kamu cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah. Amr kembali bertanya, minar rijali, dari laki-laki. Karena ini menjawab, abuhu, abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Kultu summa man. Kemudian saya tanya lagi, setelah itu siapa? Qala Umar ibn al-Khattab. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau berdua adalah manusia yang paling afdal dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari kalangan sahabat saja, bahkan dari kalangan seluruh manusia selain dari Nabi dan Rasul. Dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani yang diriwayatkan dari banyak jalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar wa Umar sayyida uhuli ahli al-jannah min al-awwalin wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin. Abu Bakar dan Umar keduanya adalah pemimpin uhul, penduduk surga, dari manusia paling pertama sampai yang paling akhirnya kecuali Nabi dan Rasul. Yang disebut mereka adalah pemimpin penduduk surga dari seluruh manusia. Dan Ibn Umar dalam riwayat Bukhari beliau mengatakan, kunna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakr min bi Abi Bakr ahadan thumma Umar thumma Utsman thumma natruk ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nufadil bainahum. Kata beliau, kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tidak membandingkan Abu Bakar dengan seorang pun. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar, kemudian setelah itu Utsman. Kemudian setelah itu kami tinggalkan para sahabat, kami tidak melebihkan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Dan Ali bin Abi Thalib sendiri masyhur dari beliau radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La yufdilani ahadun ala Abi Bakr wa Umar illa jalattuhu hatta al-muhtari." Tidak ada seorang pun yang lebih mengutamakan saya di atas Abu Bakar dan Umar kecuali saya akan cambuk dia. Saya berikan hukum had dengan hukuman orang yang membuat kudustan, itu dicambuk 80 kali. Ini keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar dan Umar. Imam Ahmad berkata, man faddala aliyan ala Abi Bakr wa Umar atau qaddamahu alayhima fi fadilati wal imama duna an-nasab fa huwa rafidiyun mubtadi'un fasiqun. Kata beliau, siapa yang lebih mendahulukan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, atau ya siapa yang lebih mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, atau ia lebih mendahulukan Ali di atas keduanya dari sisi keutamaan dan khilafah imamah bukan pada nasab, maka kata Imam Ahmad, dia adalah syi'ar rafidhah mubtadi fasiq. Jadi kesimpulan Imam Ahmad, siapa yang mengatakan Ali lebih utama dari Abu Bakar dan Umar dari sisi keutamaan dan khilafah, dia rafidhah mubtadi fasiq. Kalau dari sisi nasab, mungkin nasab Ali ya, karena dia adalah keluarga Rasulullah SAW terhitung itu lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi dari sisi fadilah dan imamah khilafah, siapa yang mendahulukan Ali di atas mereka berdua, maka dia adalah mubtadi, rafidi, fasik, kata Imam Ahmad. Kemudian setelah menjelaskan tentang kedudukan Abu Bakar dan Umar, setelah itu Utsman, maka pengarang berkata, warabi'uhum khairul bariyati ba'dahum. Yang keempat setelah mereka, yang keempat bersama mereka, kalau dikatakan rabi'uhum, empat dari mereka, berarti semuanya empat, dia yang keempatnya. Ya. Adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia setelah mereka bertiga. Dialah Aliyun. Dia adalah Ali, haliful khairi. Bil khairi munjihu. Haliful khairi artinya orang yang terus-menerus mendapatkan kebaikan. Terus-menerus continue di atas kebaikan. Bil khairi munjihu. Dengan kebaikan terus-menerus ia capai. Terus-menerus ia dapatkan. Dalam sebagian cetakan naskah ditulis bil khairi yamnahu. Dengan kebaikan terus-menerus beliau memberi. Ya, menunjukkan sifat dermawannya beliau. Ali bin Abi Thalib tergolong dari para sahabat yang disebutkan banyak keutamaan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ada para orang Syiah, mereka berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai di kalangan mereka ada yang mengarang buku tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib 8 jenis. Ya. Musnad Ali bin Abi Thalib atau keutamaannya. Nah, ini kedustaan dari mereka, sebab tidak mungkin sebanyak itu. Nah, setelah menjelaskan tentang empat khulafaur rasyidin, maka pengarang menegaskan wa innakum larahtun la raiba fihimu. Ya, bacanya begitu ya, fihimu. Ala nujabil firdausi bil khuldi tasrahu. Dan sesungguhnya mereka empat orang khulafa dan bersama enam orang yang akan disebut, la raiba fihim, tidak ada keraguan pada mereka. Ala nujabil firdausi bil khuldi tasrahu. Mereka di atas nujabil firdaus. Nujab itu jama dari najib. Najib adalah harta yang paling mulia dan paling mahal. Nah, dari mengatakan bahwa dia adalah unta yang mulia dan mahal yang dipakai berkeliling di sorga. Jadi mereka di nujabil firdausi bil khuldi, kekal di dalamnya tasrahu, bersenang-senang dalam surga. Ini ditetapkan bahwa empat orang khulafa ar-rasyidin ditambah empat enam orang yang akan disebutkan, mereka ini dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Ini sudah empat ya, khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ditambah lagi enam setelahnya. Dikatakan oleh pengarang Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhah wa Amir Tihri wa Zubair al-Mumaddah. Yang kelimanya adalah Sa'id. Sa'id yang diinginkan adalah Sa'id Ibn Abi Waqqas. Bukan Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, yang keenam adalah Sa'ad, yaitu Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, wa Ibnu Auf, wa Ibnu Auf yang diinginkan Abdurrahman Ibn Auf, wa Talha. Talha adalah Talha Ibn Ubaidillah Al-Qurashi, wa Amir Fihrin. Dan Amir Fihrin maksudnya Amir dari kabilah Fihrin, yaitu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah al-Sihri, dikenal dengan nama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah Amir Fihm, Wazubairul Mubaddahu, dan Az-Zubair yang terpuji. Maksudnya Zubair, beliau penuh dengan keutamaan, diinginkan adalah Zubair ibn al-Awwal. Ini semua 10 orang dari sahabat Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Keterangan mereka masuk surga diterangkan dalam beberapa hadis. Pengarang di sini mengumpulkan mereka masuk surga dikumpul dalam 4 bait syair. Ya, kalau antum ingin lebih ringkas lagi, ada 2 bait syair yang mengumpulkan 10 orang sahabat yang masuk surga, dijamin masuk surga. Kata sebagian para ulama, lil mustafa khairu sahbin naqqa annahum fi jannatil khuldi naqqan zadahum syaraf hum Talhatu wa Ibn Auf wa Zubayr ma Abi Ubaidah wa Sa'dani wal Khulafa. Ini kuncinya di sini, bedsheer. Jadi 10 orang sahabat, 10 kan? Kalau antum sebut biasa mungkin sulit dengan 10, tapi dengan untuk yang bedsheer 2 kadang sudah ingat semua. Dikatakan bagi Al-Mustafa ada sahabat yang paling baik. Nabi memberi nas bahwa mereka di dalam surga dengan nas yang menambah keutamaan bagi mereka. Siapakah mereka? Hum, mereka adalah Talha ibn Auf wa Zubair ma Abi Ubaidah wa Sa'dani wal Khulafa. Semuanya 10. Jadi Talha bin Ubaidillah wa ibn Auf Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awwal 3. Ma Abi Ubaidah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah 4. Ditambah As-Sa'dani 2 Sa'ad. 2 Sa'ad yang diinginkan, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Jadi 6. Wal Khulafa, Khulafa Ar-Rasyidin. Semuanya 10. Okay. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak sekali ya, menjelaskan tentang keutamaan ya, 10 orang sahabat ini secara khusus dan bersama para sahabat yang lainnya. Dikatakan oleh pengarang setelah menjelaskan tentang 10 orang sahabat yang paling utama, maka beliau berkata, wa qul khairu qawlin is sahabati kullihim, dan katakanlah sebaik-baik ucapan pada para sahabat seluruhnya. Wala taqta' aman tu'ibu wa tujarrihu, dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang senang mencerca. At-ta'an, menikah, menjelekkan. Tu'ibu wa tujarrihu, kamu menganggap aib ya, mencela atau tujarrihu, menjarah mereka. Faqad nafaqa al-wahyu al-mubin bi fadlihim. Sungguh wahyu yang sangat jelas telah berucap akan keutamaan mereka. Wa fil fathi ayun lis-sahabati tamdahu. Dan di dalam Al-Fath, maksudnya surat Al-Fath, ada ayun. Ayun jamak dari ayat. Bisa dijamak ayatun, bisa dijamak ayun. Nah, ini jamak. Jadi dalam surah Al-Fath ada beberapa ayat yang memuji para sahabat. Di sini beliau menyampaikan kaidah umum yang harus dipegang oleh setiap ahli sunnah terhadap para sahabat. Kata beliau, wa qul khaira qawlin, dan berucaplah kamu ucapan yang paling baik pada para sahabat seluruhnya. Ucapan dengan lisan di dalam hati semuanya harus baik terhadap para sahabat. Lisan dan hati hendaknya selamat ya, dari mencerca para sahabat. Lisan jangan sampai mencerca, menjelekkan, menggibah para sahabat. Hati pun jangan sampai ada hasad, ada kebencian terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Kata Imam Tahawi, la yadzaruna illa bil jamil. Mereka tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Faman dzakarahum ghairu dzalika, siapa yang menyebut mereka dengan selain dari itu bahwa ala ghairi sabil, maka dia di atas jalan yang lurus. Maka para sahabat hendaknya diucap, disebut dengan kebaikan. Siapakah para sahabat itu? Sahabat itu ukurannya man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala islam. Orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan ia beriman dengan Nabi dan meninggal di atas keimanan. Itu definisi sahabat. Jadi siapa yang berjumpa? Kita memakai kalimat siapa yang berjumpa, tidak memakai kalimat siapa yang melihat. Ada sebagian para ulama mendefinisikan siapa yang melihat Nabi, cuman kalimat siapa yang melihat kurang detail. Kalau kita pakai siapa yang melihat, berarti sahabat yang buta tidak masuk dalam hitungan sahabat. Tapi kalau siapa yang berjumpa, ini detail, masuk di dalam orang yang melihat dan orang yang tidak melihat namun berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman dengan Nabi. Keluar dari sini orang yang berjumpa dengan Nabi dan belum beriman dengan Nabi. Mu'minan bihi, dia beriman dengannya, wa mata ala al-islam, dan meninggal di atas keislaman. Ada misalnya orang yang beriman namun dia tidak berjumpa dengan Nabi, tidak dihitung sahabat. Tidak dihitung sahabat. Sahabat itu kalau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini keutamaan para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada rasa hasad, dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha ra'uf lagi maha rahim. Ini ciri seorang muslim, hatinya selamat, mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Tak boleh mencercah. Karena itu kata pengarang, wala taqta'an tu'ibu wa tujarrihu. Jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang senang mencercah, menikam para sahabat, kamu mencercah dan menjelekkan mereka. Tidak boleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut kecuali dengan kebaikan. Tidak boleh dicercah sama sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Kata beliau, janganlah kalian mencerca para sahabat, demi yang jiwaku berada di tangannya, andai kata salah seorang dari kalian menafkahkan satu gunung emas seperti Uhud emas banyaknya, maka kalian belum dapat mencapai satu mud dari imannya mereka, ya, dan belum juga bisa mencapai seperduanya. Satu mud itu ukuran dua telapak tangan orang biasa. Satu mud dari keimanannya saja para sahabat kalian tidak bisa capai. Jangan satu mud, seperduanya kalian tidak bisa capai. Walaupun kalian telah berkorban dengan bersedekah emas seperti gunung Uhud. Sampai di zaman ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, masa pemerintahan yang penuh dengan kejayaan terhadap umat Islam itu, ada yang melebihkan Umar bin Abdul Aziz di atas Muawiyah. Maka sebagian para ulama a'immah salaf mendengarnya, ya, mereka berkata, sesungguhnya debu yang terbang oleh kepala kaki kuda Muawiyah itu lebih utama dari masa pemerintahan seluruh pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Sebab kedudukan sahabat sama sekali tidak bisa dinilai dengan suatu apapun. Dan para ulama menyebutkan dalam biografi Abdullah bin Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak mengerjakan seluruh jenis kebaikan. Beliau adalah mujahid, pemberani, dermawan, orang yang setiap hari, setiap tahun haji, kemudian puasanya, dan berbagai macam kebaikan. Dan disebutkan seluruh jenis kebaikan ada pada beliau. Seluruh jenis kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat, beliau juga lakukan. Tapi sayangnya beliau bukan sahabat. Dan ini yang satu sudah mengalahkan seluruhnya. Ya, sudah mengalahkan seluruhnya. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh disebut dengan kejelekan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashhabi fa amsiku." Kalau para sahabatku disebut, maka tahanlah. Jangan kalian mencerca mereka. Iya. Kemudian kata pengarang, "Faqadana faqal wahyul mubinu bi fadlihim." Sungguh wahyu yang sangat jelas telah berucap, telah menjelaskan tentang keutamaan mereka. Wa fil fathhi ayun lis sahabati tamdahu. Dan di dalam surah Al-Fath ada beberapa ayat yang memuji para sahabat. Iya. Sini dikatakan faqadana faqah al-wahyul mubin. Sungguh al-wahyu al-mubin telah berucap. Kitab Allah disebutkan, disifatkan dengan an-nutq, berucap, berbicara. Dalam Al-Quran dikatakan, hada kitabuna yamtiku alikum bilhaq. Ini adalah kitab kami, berucap, berbicara kepada kalian dengan kebenaran. Iya. Maka, dari penggunaan ini, yang diambil oleh pengarang, al-wahyu al-mubin, wahyu yang sangat jelas, menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Sehingga dalam Al-Quran, keseluruhan, banyak keutamaan mereka. Nah, di sini pengarang mengisyaratkan satu surah yang paling banyak menyebutkan keutamaan para sahabat. Kata beliau, wafil fathri, dan di dalam surah Al-Fath, surah Al-Fath, ada beberapa ayat yang memuji para sahabat. Dalam surah Al-Fath, kita bisa buka mushaf Al-Quran, di ayat 4, dikatakan, والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانه ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Dialah yang menurunkan, dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke hati orang-orang yang beriman supaya mereka bertambah keimanan. Sudah disebut keutamaan mereka. Allah turunkan sakinah dalam hati mereka dan mereka bertambah keimanan. Ya, bersama keimanan yang mereka telah miliki. Dan milik Allah lah tentara-tentara di langit dan di bumi. Dan semuanya Allah maha mengetahui, lagi maha mempunyai hikmah. Setelah itu disebutkan di ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakata fainnama yankutu ala nafsi waman awfa bima ahada alaihullah fasi yu'tihi ajaran azimah. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang membaiat kamu, mereka hanyalah membaiat Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Siapa yang membatalkan baiatnya, sungguhnya dia hanya membatalkan untuk dirinya. Dan siapa yang memenuhi baiatnya, maka memenuhi baiatnya yang dia berjanji kepada Allah di atasnya, maka sungguh Allah akan memberikan kepadanya pahala yang sangat mulia. Dan ini keadaan para sahabat. Mereka menepati janji dan menepati baiat mereka. Dan tentunya mereka mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Ya, kemudian di ayat 18 dikatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atabakum fathan qariba. Dan sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka membaiat kamu di bawah pohon. Ini para sahabat di baiatul ridwan. Maka Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Subhanallah. Sebutkan bahwa Allah tahu hati mereka yang jujur, ya, dan bersih. Fa anzala sakinata alaihim, maka Allah turunkan rasa ketenangan kepada mereka. Wa atabahum fathan qariba, dan Allah memberi pahala kepada mereka dengan kemenangan yang sudah dekat. Kemudian setelah itu, dalam beberapa ayat setelahnya, di ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, اِجْجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْحَمِيَةِ حَمِيَةَ الْجَاهِلِيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Ketika orang-orang kafir menjadikan di dalam hati-hati mereka hamiyah, rasa bangga, rasa fanatisme, hamiyah jahiliyah, maka Allah turunkan rasa ketenangan terhadap Rasulnya dan terhadap kaum mukminin. Kaum mukminin waktu ini siapa? Para sahabat. Dan mereka diharuskan mendapatkan kalimat takwa, dan mereka yang paling berhak, dan mereka adalah ahlinya. Dan sungguh Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan di akhir surah ditutup dengan keutamaan mereka. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Orang-orang yang bersamanya, mereka sangat keras terhadap orang kafir, sangat penyayang antara sama mereka. Tarawakum rukkaan sujudan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka ruku sujud mencari keutamaan dari Allah dan ridhanya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka ada di wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Dari kamatsaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil. Demikian perumpamaan mereka dalam Taurat dan perumpamaan mereka dalam Injil. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu surah pujian yang sangat banyak terhadap mereka. Belum lagi di surah-surah lainnya pujian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajar. Ya. Kalau para a'immah benar-benar tegas menjelaskan sesatnya orang-orang yang mengkritik dan membicarakan para sahabat. Kata Abu Zur'a Ar-Razi, "Idza ra'aytum ar-rajula yantaqitu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lamu annahu zindiq." Kata beliau, ketahuilah kalau kamu melihat ada seorang yang menjelekkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah orang tersebut adalah zindiq. Zindiq artinya munafik. Lianna ad-din haqqun, sungguhnya agama ini benar. Wal Qur'anu haqqun, Al-Qur'an adalah benar. Wa innama naqala lana dhalika as-sahabatu, dan yang menukil hal tersebut kepada kita, yang menukil agama dan Al-Qur'an kepada kita hanyalah para sahabat. Fahaulai aradul jarha fi shuhuna, maka mereka orang-orang yang mencerca sahabat itu, mereka hanya ingin mencerca saksi-saksi kita. Liyubtilul kitab wa sunnah, sehingga mereka ingin membatalkan Alkitab dan Sunnah. Wahum bil jarhi aula, dan mereka lebih pantas untuk dijarah. Wahum zanadiqa, dan mereka ini adalah orang-orang zindiq. Nah, jadi tidak ada yang mengucapkan cercaan dan celaan kepada sahabat kecuali mereka adalah orang-orang zindiq. Hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, ciri ahli sunnah, lisannya selamat dan hatinya selamat terhadap para sahabat. Lisan tidak boleh menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Hati mereka senantiasa cinta kepada para sahabat. Kadang terharu mereka mendengar nama para sahabat disebut, mengingat bagaimana perjuangan mereka dan jasa mereka menyampaikan agama kepada kita. Dan ingat akan keutamaan mereka dan pengorbanan mereka terhadap membela agama Allah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah mukmin yang baik. Mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah. Selesai pembahasan tentang masalah para sahabat. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan masalah takdir. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah isya. Masih ada waktu sekitar 1 jam. Kita manfaatkan tanya jawab. Ini ada pertanyaan tadi. Pemilik pertanyaan masih ada? Masih. Dikatakan di sini kami adalah pengusaha penjualan mebel dan elektronik dengan penjualan kredit. Kami tawarkan kepada calon konsumen contoh barang yang berwujud gambar atau brosur. Kemudian jika mereka menghendaki suatu barang, mereka pesan kepada kami. Lalu kami dan mereka terjadi transaksi. Kita sepakati barang pesanan dan harganya, sedangkan barang masih berada di toko mebel atau elektronik milik orang lain. Kemudian kami belanja ke toko mebel atau elektronik yang menyediakan barang-barang tersebut. Selanjutnya kami mengiring barang-barang tersebut ke rumah pemesan, tidak ke rumah kami, dengan armada pengiriman milik toko penyedia mebel atau elektronik tersebut. Ya, kira-kira pada tanggal 22 Agustus 2004 yang lalu kami dapatkan fatwa Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Abdulaziz bin Baz. Terlampir, kami menghentikan sementara kegiatan penjualan karena kami dapati 3 hadis Nabi yang diangkat para masyaikh pada fatwa disebut dengan warna. Pertanyaan, apakah syarat jual beli itu? Yang kedua, pada transaksi yang kami lakukan sudah termasuk jual beli, apakah usaha yang kami jalankan menyalahi ketentuan syariah? Apakah maksud dari 3 hadis tersebut? Apakah pengusaha konteks yang menerima pesanan dengan menetapkan harganya sebelum harganya dijahit termasuk orang yang belum termasuk barang yang belum dikuasainya? Pertama, berkaitan dengan masalah syarat jual beli, secara umum tentang pembahasan tentang syarat, ini pembahasan khusus dibahas dalam kutul fiqh, secara khusus dalam kitabul buyu, ya, bab tentang atau kitab berkaitan dengan jual beli. Syaratkan harus ada tarawih, saling ridha, kemudian harus adanya akad, kemudian ada beberapa syarat, sekitar 8 syarat disebutkan oleh para ulama. Bukan di sini yang menjadi sisi pembahasan. Saya hanya ingin memberikan kejelasan sedikit tentang hukum jual beli yang seperti ini. Perlu diketahui, sebagaimana yang diisyaratkan dari fatwa Najinah Da'imah, disebutkan beberapa hadis, ya, seperti hadis man ishtara ta'aman fala yubi'hu hatta yastawfiyahu, siapa yang membeli makanan jangan dia jual sampai dia telah menerimanya dengan sempurna. Dan juga hadis la tabi' ma laysa indak, jangan kamu menjual apa-apa yang belum kamu miliki. Ini hadis adalah hadis yang merupakan tumpuan di dalam permasalahan. Tidak boleh kaidah-kaidah dalam jual beli. Pertama, tidak boleh menjual barang yang belum dia miliki. Nah, maka cara yang seperti disebut di sini dengan bentuk yang digambarkan memang benar adalah cara yang salah dan dianggap sebagai menjual barang yang belum dia miliki. Tapi cara ini bisa diperbaiki dengan cara lain. Cara lain, dia datang kepada penjual atau kepada konsumen, dia tawarkan barang, ya, apakah berupa gambar atau brosur, ada sesuatu yang dia sepakati, sudah disepakati, tidak apa-apa dia bicara harga. Tapi memutuskan, belum diputuskan pada saat itu. Barangnya dia beli dahulu, kalau beli barang dia pegang, dia bawa kepada konsumen yang memesan, baru dia putuskan harga sebenarnya berapa atau kesepakatan. Kalau seperti ini keadaannya, akan selamat dari bentuk menjual barang yang belum dia miliki. Jadi dia beli dahulu, kemudian setelah itu baru diserahkan kepada pemiliknya, kepada orang yang memesannya, apakah dibeli secara kontan atau dibeli secara kredit. Ini masalah dikenal di dalam pembahasan para ulama al-mu'akhirin dengan istilah bai'ul marabaha lil amir bisyara, jual beli keuntungan bagi yang meminta untuk dibelikan. Begitu istilahnya. Dia salah satu bentuk dari bentuk kredit. Salah satu bentuk dari bentuk kredit. Secara global memang para ulama sekarang berselisih pendapat boleh atau tidaknya. Yang masyhur dari Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengharamkan cara yang seperti ini. Jadi misalnya ada seseorang butuh motor misalnya. Dia datang ke BMT atau datang ke bank. Dia katakan saya ingin motor di sana, di toko sana. Tolong kamu belikan saya. Nanti saya bayar kamu cicil. Iya. Dengan cara cicil. Ini yang seperti yang Syekh Ibnu Utsaimin tidak dibolehkan. Nah, tapi para ulama yang lain seperti Syekh Ibn Baz, Lajnah Da'imah, ya, melihat tentang bolehnya hal tersebut. Sebab tidak ada unsur-unsur riba sepanjang barang dia telah pegang, ya, dan harga ditentukan. Insyaallah yang kuat dalam masalah ini, hal tersebut diperbolehkan. Hal tersebut diperbolehkan. Ya, saya beri kesimpulan, cara yang ada sekarang, sebab di sini saya baca, ditentukan sudah ada menentukan harga sebelum barang diserahkan kepada, sebelum barang dibeli di toko dan diserahkan kepada konsumen. Jadi harga sudah ditentukan dan sudah diputuskan, terjadi transaksi, baru nyari barangnya. Nah, ini masuk ke dalam kategori menjual barang yang belum dia miliki. Harusnya ya, terjadi penawaran, membuatkan brosur dan gambar, ada yang dia setuju, ya, apakah merupakan mebel maupun elektronik, dia tawarkan, saya setuju dengan ini. Sudah, yang seperti ini berapa harganya? Dia sebut harganya sekian misalnya. Cuman belum ada penentuan sekarang ataupun penyerahan harga tertentu. Nanti penetapan tentunya setelah ia membeli barangnya, kemudian dia serahkan kepada konsumen, baru dia tetapkan, dia putuskan harga sebenarnya. Ya. Demikian harusnya. Insyaallah ta'ala, kalau caranya seperti itu, diperbolehkan. Dan masalah ini, sebenarnya telah kita bahas di dalam majalah Nasihat akan terbit ini. Cuman keterlaluan syafaat, ada beberapa hambatan, sehingga sampai sekarang belum terwujud. Mudah-mudahan terbit dalam waktu ringkas, dalam waktu dekat ini. Kita sebutkan dalam masalah kredit bahwa tidak terbatas dalam masalah bi'ut taqsid saja. So, saya lihat orang-orang yang membahas tentang masalah kredit itu hanya menyinggung masalah bi'ut taqsid. Kalau majalah sunnah seperti kebiasaannya yang penukilan yang kurang detail dalam pembahasan-pembahasan, hanya menerjemah fatwa Syekh Al-Albani saja dalam As-Sahihah. diterjemah begitu saja, seakan-akan tidak ada lagi pendapat yang lain. Nah ini zalim namanya di dalam masalah fikih, apalagi, masalahnya masalah yang merupakan masalah yang dipermasalahkan oleh khalayak umum. Ya. Kemudian dari sisi lain, Syekh Al-Albani sendiri dalam masalah ini beliau menyelisihi ulama yang lain. Hampir seluruh ulama di zamannya beliau selisih. Ya. Perlu diketahui. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin, mereka bertiga menukil kesepakatan tentang bolehnya jual beli seperti itu. Dengan cara taksir, menukil kesepakatan para ulama. Jadi tidak pantas kalau ada penukilan hanya dari satu ini kemudian meninggalkan pendapat ulama yang lainnya. Juga saya lihat juga dalam sebagian majalah yang lain, ya pembahasannya seperti itu. Padahal kalimat kredit dalam bahasa Arab, kredit kalau dari di Indonesia kan adalah transaksi tidak secara kontan atau dengan kata lain dibayar secara berangsur. Ya dibayar secara berangsur. Dan seperti dalam bahasa Arab bisa masuk dalam lima bentuk jual beli. Bisa masuk dalam bentuk bai'ut taqsim, bai'ul inah, yang kedua bai'ul inah, yang ketiga masalah tawarruk, yang keempat yang saya sebut tadi bai'ul mararah lil amir bi syara', dan yang kelima masuk di dalam al-ijaru al-muntahi bit tamlik. Ini lima masalah dalam masalah fikih, semuanya mempunyai hukum-hukum tersendiri. Semuanya mempunyai hukum-hukum tersendiri dan semuanya dalam bahasa Indonesia bisa digolongkan dalam makna kredit. Ya paling merinci dirinci semuanya. Dan ini insyaallah taala telah tertulis di dalam akan terbit insyaallah taala dalam majalah Indonesia akan datang. Ya. Dalam surah Al-An'am disebutkan wahai golongan jenis manusia. Apakah telah datang kepadamu rasul-rasul dari kamu? Pertanyaan, apakah sebelum Nabi Muhammad ada diutus rasul-rasul dari kalangan jin? Kayaknya penerjemahnya kurang. Ya masyarul jin wal insa dalam ayat itu. Saya juga enggak hafal nomor ayatnya. Yang jelas tentang masalah apakah ada rasul dari kalangan jin, ini letak perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Dan yang kuat bahwasanya rasul itu hanya dari manusia saja. Iya. Nah, wallahu taala. Berapakah batas umur anak laki-laki bukan mahram? Yang mana seorang wanita dewasa diperbolehkan tidak berhijab di hadapannya. Adapun tentang batasannya, batasannya kembali kepada dua perkara. Yang pertama kembali kepada al-bulugh, dia balig. Ya. Yang kedua, batasan kembali kepada at-tamyiz, dia sudah mampu membedakan. At-tamyiz sudah mampu membedakan. Adapun dia balig, seorang dikatakan balig dengan tiga tanda. Yang pertama, pernah mimpi basah. Kemudian yang kedua, telah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Kemudian yang ketiga, ya ini kalau laki-laki yang mimpi basah, kalau perempuan yang pernah haid. Kemudian yang keempat, telah mencapai umur 15 tahun. Ini tiga tanda seorang dianggap telah balig. Tamyiz yang diinginkan, dia sudah mampu membedakan. Ya, punya pembedaan, dia tahu misalnya ini namanya perempuan, kemudian tahulah hal-hal yang sekiranya orang dewasa memahami hal tersebut. Kalau diinginkan tamyiz, maka kadang umur tidak begitu menentukan. Karena itu seorang di dalam sebelum dia sampai kepada derajat balig, di sini letak ijtihad melihat apakah dia sudah mumayyiz atau tidak. Ya, wallahu taala. Bolehkah mengeluarkan sedekah dari orang tua yang kikir secara diam-diam dengan sedekah tersebut atas nama orang tua? Tidak apa-apa dikeluarkan. Kalau sedekahnya sifatnya wajib. Sifatnya wajib. Misalnya zakat atau yang semisal dengan itu. Ya. Itu saya kira termasuk perbuatan bakti dari anaknya, ya, sepanjang orang tuanya mungkin untuk dia keluarkan secara diam-diam. Sebab kalau orang tuanya tidak mengeluarkan sedekah yang bermana zakat wajib, maka dia akan mendapatkan dosa, ya, mendapatkan dosa dan akan menjadi kesengsaraan untuknya di akhirat. Apakah Maryam dan Aisyah menjadi istri Rasulullah Sallallahu Sallam di surga kelak? Kalau Maryam, tidak. Ya. Kalau Aisyah, ya istri Nabi. Istri-istri Nabi dunia, mereka pula istri-istri Rasulullah Sallallahu Sallam di akhirat. Karena itu istri-istri Nabi Ya, mereka tidak boleh nikah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua dalam mencari nafkah sebagian dengan mengambil riba. Apabila didakwai secara pelan-pelan, dia menyepelekan atau meremehkan atau kurang menghiraukan. Bila dinasihati secara keras, maka terjadi permusuhan, juga kekecewaan dan kebencian orang tua kepada anaknya yang menasihati. Pertanyaan, bagaimana cara menasihati orang tua? Yang kedua, apakah campuran hasil riba yang termakan oleh si anak dapat menyebabkan kemurkaan Allah? Yang ketiga, apakah daging yang tumbuh karena hasil harta riba ya, berhak untuk neraka? Adapun yang pertama tentang menasihati orang tua, pertama seorang itu di dalam menasihati harus mempunyai beberapa kriteria. Satu, dia mempunyai ilmu terhadap kemungkaran yang ingin dia nasihati, punya ilmu. Kemudian yang kedua, dia punya sifat kesabaran. Kemudian yang ketiga, dia punya hikmah. Hikmah ini adalah pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada waktu yang cocok ditempatkan lemah lembut, pada waktu yang cocok dia tetapkan untuk keras. Itu hikmah. Dan ini hikmah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi bukan keras terus, bukan pula lemah lembut, tapi dia pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia punya tiga ciri ini, insyaallah ta'ala nasihat bisa masuk dengan baik. Selain dari itu, memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha nasihat ini, tapi hidayah di tangan Allah. Ya. Karena itu coba perbaiki bentuk berbakti kepada orang tua, karena dengan hal tersebut bisa menggugah hatinya. Kemudian yang kedua, berakhlak dengan akhlak yang mulia di depannya, karena hal itu bisa menggugah hatinya. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah supaya dibukakan petunjuk untuk orang tuanya. Dan ini dilakukan sampai oleh para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya yang betul-betul membangkang menerima ajaran beliau. Adapun masalah campuran harta, kalau memang itu jadi payah orang tuanya, maka dosanya adalah tanggung jawab orang tuanya. Adapun dia boleh memakannya, boleh memakannya dan boleh mengambil sesuai dengan keperluannya. Sebab kaidah para ulama dalam masalah ini, al-ithmu 'alal mubashir, dosa itu ditanggung terhadap orang yang melakukan langsung. Ini kaidah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Mukbil, dan ini menjadi pokok tumpuan di dalam masalah ini. Ya. Nah, sebab campuran harta itu ditanggung orang-orang yang melakukan langsung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa orang Yahudi punya muamalah dengan riba, dan di dalam Al-Quran disebutkan orang Yahudi memakan riba. Bersama dengan itu Nabi mengganti atau menerima hadiah dari orang Yahudi. Buktinya diberi hadiah kambing beliau, kambing yang ada racunnya itu beliau makan juga. Ini menunjukkan beliau terima hadiah dari orang Yahudi. Padahal beliau tahu orang Yahudi ini muamalah dengan riba. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besinya pada orang Yahudi ditukar dengan 30 stok gandum. Padahal beliau tahu bahwa orang Yahudi bermuamalah dengan riba. Sebab kaidahnya seperti itu, dosa itu ditanggung terhadap orang yang melakukannya secara langsung. Iya. Maka anak ini kalau dia ingin mengambil sesuai dengan keperluannya, itu enggak apa-apa, bagus. Tetapi kalau dia tinggalkan, dia lihat ada hikmah di belakang itu, siapa tahu dia tinggalkan, ayahnya melihat bahwa anaknya memang tidak suka makan harta yang seperti ini, sehingga tidak mau mengambil darinya. Sekarang si ayah tergugah untuk meninggalkan, ada manfaatnya, maka tidak apa-apa, anaknya meninggalkannya. Bukan karena diharamkan, tetapi dari sisi lain, sebagai hikmah supaya ayahnya bisa kembali kepada jalan yang benar. Kemudian apakah daging yang tumbuh karena hasil riba berhak untuk neraka? Dalam hadis dikatakan, nah, maknanya ma min lahmin nabata ala al-haram fannaru awla lahu. Daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih berhak untuknya. Disebut hal tersebut, ya, makna dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu, iya, kalau memang hartanya dari harta yang haram dan dia sendiri yang melakukannya. Tapi kalau dalam posisi dia mengambil dari orang lain, dosanya ditanggung oleh orang yang melakukan langsung. Tidak terkena dalam konteks hadis ini, wallahu taala. Bagaimana cara menghubungkan dua hadis yang maknanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi ketika di akhir zaman pahalanya 50 kali pahala sahabat. Yang kedua, orang yang berinfak emas sebesar gunung Uhud belum bisa menyaingi infak sahabat sebesar Uhud bahkan setengahnya. Cara mengkompromikannya, yang pertama kita lihat dulu kedudukan hadisnya supaya masuk ke dalam bentuk mengkompromikan. Sebab mengkompromikan artinya dua hadisnya sama kedudukannya sehingga harus dikompromikan. Hadis yang pertama itu lemah tentang masalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah 50 kali pahalanya dengan sahabat. Kalau berpegang teguh dengan sunnah bagikan memegang bara api itu sahih dengan lafaz itu, tapi dengan lafaz 50 kali lebih baik daripada sahabat, ini lafaznya lemah. Satu. Kemudian yang kedua, memang tidak dipungkiri bahwa orang-orang yang datang belakangan menerapkan sunnah keutamanya lebih besar. Ya. Dari satu sudut, dari satu sisi. Ya. Dari satu sisi. Dan sisi lain para sahabat lebih utama. Kalau dipahami ini, maka tidak ada isykal dalam hadis, tidak ada kontradiksi. Maka kita katakan andai kata hadisnya sahih, maka kita katakan amalan yang 50 kali lipat pahalanya itu dalam satu sisi dan para sahabat tidak bisa ditandingi dari sisi yang lainnya. Selesai. Dengan maraknya partai di Indonesia, berbagai macam partai muncul di mana-mana sehingga sering bersaing parpol sama yang lainnya dengan cara bagi-bagi kaos dan sebagainya. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum menerima kaos dan sebagainya? Apakah kita berarti setuju dengan demokrasi? Sekarang banyak ikhwah yang memakai kaos partai. Apabila ditanya alasannya, ini kan diberi. Apakah kita akan menolak rezeki karenanya? Baik, masalah ini harus ditinjau dari sisi pertama, pemberian kos tersebut itu biasanya tidak lepas dari nama partai tersebut. Jadi bukan semata-mata pemberian yang kita tidak permasalahkan dari mana hartanya. Kalau memang sekedar barang yang punya manfaat. Ya, barangnya ini memang punya manfaat dipakai dari satu sisi, tetapi dari sisi bahaya yang lainnya banyak. Dia menyandang nama partai tersebut secara tidak langsung sudah kena larangan dalam satu ayat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini sudah memakai lambang-lambang partai yang hal tersebut paling tidak memberikan sesuatu kesan yang tidak baik bagi orang yang melihatnya. Karena itu tidak diperbolehkan ya untuk mengambil. Kalau pun diberi, ya, maka dia simpan atau dia gunakan bukan di tempat untuk keluar, ya, hanya di dalam rumah misalnya, tidak apa-apa, ya, terbatas dengan itu. Ya. Nah, wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya buku yang pada covernya ada gambar kartun yang tidak seperti hewan atau manusia, gambar hewan khayalan? Ya, ukurannya adalah ukuran dia menyerupai makhluk hidup atau tidak. Kalau menyerupai makhluk hidup, walaupun dia kartun, maka tidak boleh ada pada buku atau yang semisal dengannya. Mohon dijelaskan tentang hukum meminta bantuan dengan proposal. Kalau ini masalah sebenarnya saya punya jawaban, tetapi sebagian orang punya sok tasarruf dalam masalah ini, sudah mengeluarkan fatwa-fatwa yang aneh. Ya kadang kalau saya jawab di sini, saya khawatir akan muncul hal-hal yang kadang harusnya kita hindari. Maka mungkin dalam khusus tentang masalah ini, kita mundur jawabannya pada suatu saat tertentu. Apa kita tanyakan kepada seorang syekh atau semisal dengan itu. Jelas sebenarnya masalah ini masalah yang jelas sebenarnya. Cuma sebagian orang seperti yang saya katakan, ya buat perbuatan-perbuatan yang pandangan saya melampaui batas dan kadang tentunya tajarruh, tergesa-gesa di dalam memberikan keputusan. Apakah hukum takbir 7 kali dan 5 kali pada salat Id? Bagaimana jika makmum masbuk salat Id? Hukum takbir itu sunnah, bukan rukun salat. Nah, dan hadisnya sahih dari seluruh jalan-jalannya. Kalau dia masbuk, maka dia ikut bersama imam. Ikut bersama imam. Apa yang dia dapat? Satu rakaat. Kalau dia kurang satu rakaat, maka dia tambah sesuai dengan kekurangannya. Ya, kurang satu tambah yang kedua, berarti takbir yang keduanya hanya 5 kali saja. Bolehkah mendoakan orang tua yang telah meninggal, yang masih hidupnya, dalam sholatnya tidak dan kadang sholat, tidak atau kadang sholat dan kadang tidak, dengan alasan sibuk kerja sehingga tidak sempat sholat pada waktu tertentu? Ya kalau kadang sholat kadang tidak, tidak dihukumi kafir ya. Tidak apa-apa didoakan, tetap diharapkan kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, mengampuninya. Nah, yang dihukumi kafir oleh para ulama orang yang tidak sholat sama sekali. Orang yang tidak sholat sama sekali. Adapun kalau dia kadang sholat kadang tidak, kalau ada masa-masa tertentu dia sholat, maka ini terhitung pelaku dosa besar, belum dikafirkan. Demikian Syekh Ibnu Taimiyah merinci di dalam Syarhul Munqidh. Bolehkah kita menjamak sholat sebelum berangkat safar masih di kampung? Boleh saja. Ya, kalau memang waktu dia safar, misalnya dia safar waktu duhur, maka sebaiknya dia safar dalam keadaan sudah dia jamak antara duhur dan asar. Namun kalau dia sudah berjalan sebelum duhur dia berjalan, maka dia jamak saja di jalan. Ya, demikian. Ketika di dalam safar, Allah Maha mendengar. Bolehkah kita menetapkan telinga bagi Allah? Tidak boleh tetapkan dari sini. Nah, boleh ditetapkan dari sini. Perlu diketahui bahwa penetapan itu, penetapan diambil dari konteks. Jangan menetapkan sesuatu hanya dengan kemungkinan. Hanya dengan kemungkinan. Dan ini tidak dibenarkan. Dalam masalah-masalah tertentu saja, tidak ada nas yang menegaskan, tidak ada nas yang menafikan. Juga para ulama tidak berbicara, apalagi seperti masalah yang seperti ini. Jadi tidak boleh ditetapkan hanya dengan hadis ini saja. Wallahu ta'ala. Bagaimana sikap kita apabila sering kita dapati jin menampakkan wujudnya? Padahal kita sering dibacakan Al-Quran. Ini jin lagi iseng. Ya. Ya seperti ini, kalau diperhatikan, itu justru jinnya kadang semakin berkecamuk. Ya, tahu berkecamuk ya? Berusaha keras cari muka. Ya. Kadang seperti itu. Maka hendaknya dibiarkan saja. Ya. Baca Al-Quran, ya, mau nampak kayak mau tidur kayak mau apa, biarkan aja. Ya. Nah, kadang juga ada yang model seperti itu. Kalau kulihat seorang hendaknya dalam masalah seperti ini dan juga prasangka dan diwaswasi, obat yang paling baik jangan diperhatikan. Itu obat yang paling baik. Apakah jin itu bisa kita pukul? Karena sikap kurang ajar, dia mengganggu kita. Nah tergantung keadaan. Kalau memang sikapnya kurang ajar, bentuk mengganggu, enggak apa-apa dipukul. Ya, sebagaimana Abu Hurairah ketika menangkap iblis atau syaitan, tangkap, Abu Hurairah sudah memberikan hukuman, tapi dia janji akan tidak mengulangi, maka dilepaskan. Ya, sampai ketiga kalinya, ya Abu Hurairah sudah pasti, tapi dia mengajari Abu Hurairah, ya, ayat kursi, dikatakan kau baca ayat ini, kamu tidak akan diganggu oleh syaitan. Nah, dengan hal tersebut akhirnya Abu Hurairah membebaskannya lagi. Kemudian dia lapor kepada Nabi. Nabi berkata, "Shadaqaka wa huwa kadhib." Dia jujur kepada kamu dan dia sendiri adalah pendusta. Nah, apa beda syaitan, jin dan iblis? Baik, iblis adalah termasuk dari kalangan jin. Jin itu ada dari kalangan syaitan dan ada dari syaitan ada dari kalangan manusia dan ada dari kalangan jin. Dan jin itu sendiri ada yang mukmin dan ada yang syaitan. Globalnya begitu. Bagaimana hukumnya mencari nafkah malam hari? Tidak apa mencari nafkah malam hari. Tiada nas dalam Al-Quran dan Sunnah yang melarang sunnah hal tersebut. Dan asalnya nan adalah al-bara'atul asliyah. Asalnya segala sesuatu adalah halal dan boleh dilakukan. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian apa yang di bumi seluruhnya. Ini asal yang dipegang oleh para ulama. Ya. Adapun ayat-ayat yang menerangkan bahwa waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan malam sebagai pakaian, maksudnya tidur, kemudian siang kami jadikan sebagai ma'asya, mencari nafkah ya untuk kehidupan. Ayat ini ya bukanlah suatu bentuk kewajiban, tetapi ayat ini adalah penjelasan tentang umumnya keadaan manusia. Umumnya keadaan manusia, mereka di waktu siang mencari nafkah, di waktu malam mereka tidur, itu umumnya. Tapi bukan artinya larangan untuk mencari nafkah di malam hari. Maka boleh dia mencari nafkah di malam hari kalau memang di situ ada kehidupan bagi dia, ada kebaikan. Nah, asalnya seperti yang kita sebutkan tadi, tidak ada dalil yang melarang. Wallahu taala. Sungguhnya masyarakat kita masih banyak yang belum mengenal sunnah, baik makna maupun mengamalkannya. Dengan alasan sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Baik, saya akan bersama. Agar Ustaz menerangkan hakikat sunnah-sunnah. Kita sebutkan ya makna sunnah dalam banyak pertemuan, bahwa sunnah itu punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Makna umum, sunnah karena bermakna Islam itu sendiri. Ini makna umum. Makna khusus tergantung ulama yang menggunakannya, ulama mana. Kalau dia ulama hadis, sunnah artinya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia adalah ulama fikih, sunnah artinya adalah hukum setelah wajib. Ini yang diinginkan di sini dalam penggunaan fikih. Kalau dia ulama usul fikih, sunnah adalah selain Al-Qur'an. Nah, dan kadang ada yang menamakan sunnah yang bermakna perbuatan para sahabat. Ada yang memanakan sunnah seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan sunnah satu saja mananya. Dilihat letak penggunaannya. Kalau misalnya dikatakan dua rakaat sebelum subuh adalah sunnah, maka sunnah di sini penggunaan siapa? Ulama fikih, yaitu hukumnya sunnah. Tapi kalau dikatakan menghormati para sahabat adalah bagian dari sunnah, sunnah di sini bermakna umum. Ini bermakna Islam itu sendiri. Ya, sunnah yang merupakan pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Ya. Dan kalau dikatakan ini adalah sunnah Rasulullah, dia sebutkan hadisnya. Ya, berarti sunnah di sini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergantung penggunaannya. Ya. Orang tua saya suruh saya untuk kuliah. Saat ini saya bingung, apakah kuliah di universitas yang keadaannya seperti ini dapat membahayakan iman dan agama kita? Bagaimana sikap saya sebagai seorang muslim? Pertama, memang diketahui bahwa fenomena yang sudah melanda kaum muslimin adanya sekolahan-sekolahan yang sifatnya seperti itu. Karena dari sisi akhlak yang merusak dan merusak keimanan, adanya percampur bauran antara laki-laki dan perempuan, kemudian pendidikan yang betul-betul pendidikan yang jauh dari agama Islam, kemudian demikian pula adanya bentuk-bentuk pelajaran, bentuk pelajaran tersebut kadang pelajaran yang diharamkan dalam syariah seperti filsafat ya, dan lain-lainnya, maka harusnya setiap muslim menjaga dirinya jangan sampai terjatuh dalam fitnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Al-Miqdad bin Aswad, "Innamas sa'idu liman jinni wal fitan, innamas sa'idu liman jinni wal fitan, innamas sa'idu liman jinni wal fitan. Waliman batuliya faqabara fawaha." Sebenarnya orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Beliau ulangi 3 kali. Dan orang yang diuji lalu ia bersabar, maka sungguh sangat beruntung baginya. Ya. Maka berhindar dari fitnah merupakan perkara yang sangat penting. Ya, kalau memang dia mampu untuk hal tersebut. Namun ada keadaan-keadaan tertentu memang kita lihat pada keadaan sebagian ikhwah memang sulit dikompromikan antara keinginannya untuk menghindar dari fitnah dan keinginan orang tuanya yang kadang sifatnya membahayakan dirinya. Maka seperti ini, letak ijtihad, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Iya. Dan seseorang itu hendaknya banyak dekat dalam posisi-posisi seperti ini, banyak dekat dengan orang-orang yang saleh dan berusaha memperbanyak duduk di halaqah-halaqah ilmiah, di majelis-majelis ilmu, kemudian memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Rasulullah, memperbanyak amalan saleh. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'ah. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menggugurkan kejelekan-kejelekan. Wallahu ta'ala alam. Apakah jin juga meninggal dan mengalami azab kubur? Iya. Jin juga meninggal dan mengalami azab kubur. Sebab adab kubur itu berlaku untuk jin dan manusia. Tidak ada dalil yang membedakan. Apakah yang disebut, apakah yang dimaksud dengan jarak nisbi antara Imam Malik dan Ibnu Ishaq? Jarak nisbi. Saya kira penamanya tidak dinamakan jarak nisbi. Kalau kejadian antara Imam Malik dan Ibnu Ishaq itu disebut oleh para ulama jarh al-aqran, jarh antara al-aqran, orang-orang yang selevel atau orang-orang yang setingkat. Kemudian juga jarh Imam Malik tersebut yang memang nampak para ulama sepakat tidak menerimanya, sebab beliau rahimahullahu ta'ala nampak membangun hal tersebut karena beliau marah ketika Ibnu Ishaq berkata, "Autuni ilma Malik wa ana baytar." Bawakan kepada aku Imam Malik, saya yang menadahnya, maksudnya meremehkan. Maka Imam Malik berkata, "Dajjal, minat dajjal, dia pendusta dari para pendusta." Nah, siapakah Muhammad Ali As-Sabuni? Boleh kita membaca buku-bukunya? Muhammad Ali As-Sabuni. Saya lupa namanya. Kalau As-Sabuni yang diinginkan, pengarang tafsir itu dan beberapa fikih ahkam, itu adalah orang yang menyimpang. Nah, maka saya sangat tidak menyarankan untuk membaca buku-bukunya kalau memang itu orangnya. Kita tafsir apa yang cocok untuk talabul ilmi yang masih pemula? Tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini tafsir yang sangat luar biasa sekali dan sangat cocok sekali untuk masyarakat secara umum. Demikian pula buku-buku tafsir Syekh Ibnu Utsaimin. Saya nggak tahu ya apakah sudah kelihatannya diterjemah dalam juz amma. Ada juga sudah terbit tafsir Surah Al-Baqarah beliau, tafsir Surah Al-Kahfi. Dan juga bagi orang yang ingin membaca tafsir Ibnu Katsir, itu juga perkara yang bagus ya, dengan berhati-hati dari kisah-kisah Israiliyah. Sebab kaidah Ibnu Katsir beliau menyebutkan kisah-kisah Israiliyah di dalam bukunya ya, beliau menyebutkan hanya supaya orang tahu bahwa ini adalah kisah yang salah. Dalam matan risalah Usulul Salat, mengapa ilmu saja yang diterangkan dengan rinci, sedangkan amal, dakwah dan sabar tidak dirinci? Oh, ini bukan di Usulul Salat ya. Ini di salah satu usul. Dibedakan antara Usulul Salat dan salah satu usul. Kalau Usulul Salat dari kalimat faida qila laka man rabbu, itu Usulul Salat dari situ. Kalau salah satu usul dari itu, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim muslim sampai akhir. Dan ini di salah satu usul. Sebenarnya bukan syekh tidak merinci ya. Pembagian tentang ilmu yang dia sebutkan, nah, itu adalah rincian akan ilmu itu sendiri. Dan juga sabar punya jenjang-jenjang. Amalan punya jenjang-jenjang, kemudian sabar punya jenjang-jenjang, dan berdakwah juga punya jenjang-jenjang. Dan dari kalimat beliau, yajibu alaina, wajib atas kami, itu sebenarnya penjelasan hukum. Dari kalimat yajibu alaina itu dihukum nanti, diberikan hukum. Kapan hukum wajib berilmu di sini, letak-letak ilmu wajibnya kapan, kemudian amalan letak-letak wajibnya di mana saja, sabar letak-letak wajibnya di mana, yang tidak wajib di mana, demikian pula dakwah. Iya. Ana adalah musafir di sini. Ketika salat zuhur berjamaah itu, kemudian salat ana berjamaah jamaah asar. Pada waktu asar ada di masjid sehingga disuruh untuk salat lagi sebagaimana saya sampaikan dulu. Maka salat itu adalah nafilah. Setahu ana, bukankah tidak ada salat sunnah bagi musafir, rawatib atau nafilah kecuali salat sunnah fajar? Soalnya bukankah tidak ada salat sunnah bagi musafir, rawatib atau nafilah kecuali salat sunnah fajar? Nah, itu salat sunnah nawafil yang diinginkan, salat sunnah yang mempunyai salat sunnah nafilah mutlak atau rawatib. Ya, tapi kalau dia sifatnya adalah salat sunnah yang punya sebab, dan ini punya sebab. Jadi dia di masjid, orang salat harus diikut. Sebabnya dia ikut karena dia di masjid, tetap dia ikut bernyaman. Jika dia tidak di masjid, maka dia tidak ikut salat tersebut. Jadi bedakan antara hukum ini dan yang lainnya. Apakah hadis qudsi termasuk kalam Allah? Para ulama menyebutkan bahwa ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Al-Quran adalah kalam Allah secara lafaz dan makna dari Allah. Nah, adapun hadis qudsi disebutkan oleh para ulama bahwa maknanya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melafazkannya. Iya. Kita yang saya tahu sekarang wallahu taala. Apakah hukum rokok mutlak haram? Iya, mutlak haram. Hukum rokok. Bagaimana bila salah satu nafkah kita menjual rokok? Saya katakan rokok itu mutlak haram. Sebab satu, rokok tersebut ya, telah diketahui bisa membinasakan orang yang menggunakannya. Dan dalam Al-Quran dikatakan wala tulqu bi'aykum ila tahlukah. Jangan kalian melempar diri kalian dalam kebinasaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah terhadap kalian Maha Pemurah. Ini nafkah menunjukkan tidak bolehnya melemparkan ini dalam kebinasaan. Bahaya rokok dari sisi kedua, membuang-buang harta, mubadir. Dan dalam Al-Quran dikatakan wala tubadiru tabdira innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian mubadir dengan bentuk tabdir. Sungguhnya orang-orang yang mubadir itu adalah teman-temannya syaitan. Selain dari itu, orang yang merokok juga bahayanya bukan hanya kembali kepada dirinya, tapi kadang kembali kepada keluarganya. Harusnya hak rokok ini diberikan untuk keluarganya, tapi dia tidak berikan. Nah, dan cukuplah ia menanggung hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata bil mar'i itsman ayudayya man yaqul. Seorang itu cukup dianggap berdosa kalau dia melantarkan orang yang wajib diberikan nafkah kepadanya. Dari sisi lain, orang yang merokok bahayanya bukan hanya pada dirinya, juga asapnya kadang membahayakan orang yang di sekitarnya. Kalau posisinya seperti ini, maka di dalam Al-Quran dikatakan walladzina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti, mengganggu kaum mu'minin dan mu'minat tanpa dosa yang dilakukan, maka sungguh dia telah membuat kedustaan dan dosa yang sangat besar. Setelah ini tidak boleh dikatakan bahwa hukum rokok haramnya tidak mutlak. Nah, mutlak. Karena itu orang yang menjual rokok hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat bahwa Allah telah melarang dalam Al-Qur'an, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan jangan kalian tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu bil ladzina amanu." Lahum apa ya dulu ini atau lahum adabun di dunia wal akhirah. Ayat yang salam surah Nur. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu bil mu'minina lu'inu atau lahum adabun alim di dunia wal akhirah. Saya lupa kelanjutan ayat. Orang-orang yang menyenangi tersebarnya fahisyah di tengah kaum muslimin yang disebutkan ancaman itu dalam ayat, bisa diperiksa dalam surah Nur di lembaran kedua dari awal surah. Bolehkah kita duduk istirahat tatkala rakaat keempat pada salat yang empat rakaat karena sempit tempatnya? Duduk tawaf itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi kalau dalam kondisi tertentu, misalnya tempat sempit, ya harusnya dia duduk tawarruk supaya ia jangan menyusahkan dirinya dan jangan menyusahkan orang lain. Kalau dia menyusahkan dirinya, otomatis dia tidak khusyuk. Sudah sempit dia susah dirinya, temannya di sampingnya juga tidak khusyuk, ya kan? Dan kalau tidak khusyuk seperti ini, dia melanggar satu hadis. Inna fis salati lasyubra, sungguhnya dalam salat itu kesibukan dan sangat menyibukkan. Iya. Maka hukumnya sunnah duduk tawarruk. Kalau tidak mampu, maka dia duduk istirahat. Ana ditanya teman-teman, kenapa kita mencari buku-buku Abdullah Az-Zan? Apa ini? Syarat isnanya. Ya, Abdullah Az-Zan tidak dengan, dikenal dengan keilmuan. Hanya dikenal dengan hamasah dan pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan syariat Islam. Ya, dan dia adalah tokoh ikhwan muslimin yang dikenal dan juga menganut pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, karena itu para ulama menulis bantahan-bantahan terhadapnya. Ya. Jadi kalau dikatakan dilarang membaca buku Abdullah Az-Zan, itu nasihat. Bentuk orang yang ingin kebaikan. Masa disuruh membaca buku-buku yang ada kejelekan di dalamnya dan bisa membahayakan agamanya. Bagaimana hukum gambar dalam majalah dan dalam rumah? Padahal malaikat tidak mau masuk. Ini kan sudah dijawab. Malaikat tidak mau masuk. Ya kan? Ya itu hukumnya. Ya kalau sudah tahu malaikat tidak masuk, ya jangan pasang gambar. Ya. Gambar makhluk bernyawa adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau memerintahkan Ali bin Abi Thalib, di antara perintah beliau, "An la ada'a suratan illa tamastu." Kata Ali, "Enggak boleh saya tinggalkan ada gambar kecuali saya harus hapus." Iya. Dan di dalam hadis Ummu Salamah dari hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala surah." Tidak akan masuk para malaikat ke dalam satu rumah yang di dalam rumah itu ada anjing dan ada gambar. Dan di dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-musawwirin." Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau ketika beliau membuka Mekkah, Fathu Mekkah, beliau masuk ke Ka'bah dan beliau lihat ada gambar-gambar. Beliau hapus dengan tangannya. Beliau hapus dengan tangannya. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yakhruju 'unukun yawmal qiyamah, lahu ainani tubsiran wa udunani tasma'ani wa lisanun yantiq." Yaqulu inni ukhtiti bi salat. Naam, wa dzakara minha al-mutawwili. Kata beliau, akan keluar leher pada hari kiamat di neraka. Punya dua mata melihat, dua telinga mendengar, lisan berbicara. Ia berkata, saya diwakilkan atau diperintah untuk menyiksa tiga orang, dan diantaranya adalah orang-orang yang menggambar. Karena itulah hendaknya setiap muslim berusaha pada dirinya untuk menghindari majalah-majalah yang ada gambarnya. Dan memang tidak bisa dipungkiri, pada sebagian orang kadang butuh pada suatu majalah dan situ ada gambarnya. Maka kalau dia butuh, dia baca sesuai dengan kadar hajatnya. Dan kalau dia simpan, disimpan di tempat yang tidak memungkinkan untuk gambar tersebut kelihatan. Dan kalau dia mampu untuk menggunting kepalanya atau menutup kepalanya, spidol atau apa, maka hal tersebut telah cukup. Sebab Nabi SAW memerintah pada bagian makhluk bernyawa supaya dipotong kepalanya, ya, supaya tidak menyerupai makhluk hidup. Ya, wallahu ta'ala ala. Apakah boleh melayat atau bertakziah kepada tetangga kita yang meninggal sementara tetangga kita tersebut beragama syariat Islam? Saya kira kalau dia datang ke situ ke rumahnya, itu saya anggap ada bentuk loyalitas. Walaupun tetangganya, kalau hanya sekedar berbuat baik kepada tetangga, bila sungkawa anda harus datang ke rumahnya. Mungkin dia kirimkan makanan atau semisal dengannya dalam bentuk kebaikan saya. Tapi kalau dia datang, apalagi kebanyakan yang hadir orang-orang Nasara, ya, yang tentunya semisal dengannya, maka tidak pantas. Nah, Allah Ta'ala alam, dia datang walaupun dengan dalih itu adalah tetangganya. Bolehkah salat witir dua kali dalam satu malam? Tidak boleh. Hadis Nabi tegas, la witrani fi laila. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Apakah Syekh Nasir Abdul Karim Al-Aql dan Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid termasuk ulama Ahli Sunnah Naqir bin Abdullah al-Karim al-Aql, wallah alam, saya tidak tahu. Tapi Muhammad Salih al-Munajjid, Syekh Salim al-Hilali ditanya tentang orang ini, dan beliau katakan bahwa orang ini saya dengarkan kasih-kasihnya dan saya baca buku-bukunya, dan nampak bagi saya bahwa dia ini termasuk tokoh surur ini, bahkan pembesarnya. Dan saya sendiri memang pernah membaca beberapa bukunya. Dalam bukunya seperti disebutkan tentang bekal-bekal di rumah seorang muslim, buku-buku apa yang patut ada di rumah seorang muslim. Di antara buku yang disebut buku tentang Syekh Kutub, buku Fi Dilalil Quran, semisal dengan itu. Nah, orang-orang yang seperti ini kadang bersembunyi di bawah bendera menampakkan sunnah dan seterusnya. Hakikatnya dia adalah hizbi yang menyusup di tengah barisan orang-orang yang senang untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, dan yang banyak menyebarkan buku-bukunya di Indonesia ini adalah Yayasan At-Taqwa. Sebagaimana yang dikatakan, Inna tuyuru, inna mataqa'u ala amsari. Burung-burung itu hanya hinggap pada burung-burung yang semisal dengannya juga. Makanya orang-orang yang banyak menerjemah buku-bukunya, ya, pemikirannya agak mirip seperti itu. Seperti model As-Sakwa yang memang dari dulu diketahui dengan pemikiran sururia sampai sekarang. Nah, orang-orang kayak Khalid Shampuri dan lain-lainnya, orang yang tidak punya akal, masih menjadi pembesar-pembesar As-Sakwa, padahal dia sendiri mengingkari dahulu tentang As-Sakwa dan sampai sekarang masih mempunyai hubungan. Bahkan dia termasuk mempunyai kedudukan penting di sana. Padahal As-Sakwa ini punya hubungan dengan At-Taksiriun di Jakarta. Nah, dan telah mencatat sejarah-sejarah yang hitam untuk Salafi di Indonesia. Dulu namanya adalah Al-Muntada, nama As-Sakwa. Al-Muntada persis nama Al-Muntada di London sana, punya Muhammad bin Zurur, Muhammad Zurur Zainul Abidin. Kemudian setelah itu dirubah menjadi As-Sakwa. Dan pemikiran-pemikirannya ada masih tetap. Karena itu orang yang membela As-Sakwa dan masih bergabung sama mereka, nah, setelah nampak dan jelas baginya hujjah ini dihitung masuk ke dalam golongan sururi dan terhitung sebagai orang-orang yang membela pemikirannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tudafi'u 'an alladziina yahtanuna anfusahum, inna Allaha la yuhibbu man kana khawwalan asima." Yang kalian membela orang-orang yang memfitnah diri mereka sendiri. Sungguhnya Allah tidak menyayangi orang-orang yang berkhianat lagi berbuat dosa. Dan dalam Al-Quran dikatakan, "Wa la tarkanu ila alladziina dhalamu fa tamassakum an-nar." Dan jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Bagaimana fatwa para ulama tentang masalah yang dibisiki? Bagaimana kita menanggapi pernyataan bahwa Salafiyin tidak mempunyai kepedulian terhadap permasalahan di sana? Iya. Tentang masalah Filistin, permasalahannya dibagi menjadi dua. Permasalahan yang pertama berkaitan dengan berangkat jihad ke sana. Permasalahan yang kedua berkaitan dengan solidaritas kita sebagai seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Kalau masalahnya dihitung dari sisi yang kedua, bentuk toleransi sebagai seorang mukmin dan mukmin yang lainnya, maka mungkin Salafiyin yang paling rahmat terhadap mereka daripada yang lainnya. Nah, dan bantuan-bantuan dan Salafiyin masuk untuk mereka. Dan para ulama ahli sunnah senantiasa mendoakan kebaikan dan menganjurkan umat supaya memberikan dan mengirimkan bantuan untuk mereka. Tapi kalau berkaitan dengan masalah jihad, jihad ini hukum syar'i. Hukum syar'i. Beda antara jihad menyerang dan beda antara jihad membela diri. Ini hukum syar'i yang butuh dirinci. Ya, karena itu berangkat ke sana dan mewajibkan untuk berangkat ke sana dalam bentuk jihad, ini adalah hukum yang para ulama, ya, sampai sekarang kita tidak mendengar dari mereka mewajibkan untuk berangkat ke sana melihat kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan. Ya, tidak seperti dulu pada saat dan masa di Afghanistan, para ulama ahli sunnah memberikan fatwa ke sana. Ya. Dan ketika diberi fatwa ke sana, Salafiyin yang paling depan. Nah, dan juga ketika terjadi masalah-masalah, alhamdulillah mereka yang jujur menerapkan. Cuma orang-orang yang menggembar-gemborkan perangkat jihad, ya, perangkat jihad paling depan, Ya, begitu betul-betul terbuka jihad, hilal di telan bumi. Ini menunjukkan adanya keristian hanya sekedar ini membuat keristian terhadap orang lain dan tidak jujur. Nah, karena itu kita doakan saudara-saudara kita di sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, ya, dan memusnahkan musuh-musuh mereka, orang-orang Yahudi, ya, yang telah melampaui batas tersebut. Ya Allah taala. Apa bacaan yang disyariatkan ketika khatib duduk di antara dua khutbah? Tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus, namun sebagian para ulama di dalam permasalahan doa mustajabah pada hari Jumat, ada di kalangan para ulama yang memandang bahwa doa istijabah itu letaknya antara dua khutbah ketika imam sedang duduk. Mereka berdalilkan dengan hadis riwayat Muslim, namun hadisnya dikritik oleh Imam Ad-Dharqutni. Sebab dari jalan Makramah bin Bukair meriwayatkan dari ayahnya, dan Makramah tidak mendengar dari ayahnya. Dan hadis yang lebih kuat dari itu dalam riwayat yang lain menunjukkan bahwa waktu mustajabah bukan antara dua khutbah, tetapi antara asar dan maghrib, setelah asar sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini waktu mustajabah untuk berdoa. Ada satu saat di situ seorang berdoa, apabila mencocoki waktunya maka doanya pasti dikabulkan. Karena itu diperintah untuk berdoa pada hari Jumat pada waktu tersebut. Bagaimana hukum arisan? Tergantung jenis arisannya. Tergantung jenis arisannya. Ini mungkin kita akan bahas nanti di majalah Al-Ghazi, insyaallah. Kita akan uraikan tentang masalah hukum kuis, kemudian undian, juga masalah arisan, menerima apa namanya bonus, menerima hadiah, hukum kartu kredit, kartu ATM dan semisal ini, insyaallah kita bahas. Dari masalah-masalah yang sifatnya kekinian. Di kampung ana masjid di siang hari sepi dan sudah ana ada nih, tetapi tidak ada yang berangkat. Apakah ana tetap sholat sendiri di masjid atau berjamaah dengan keluarga? Ya kalau memang ada orang ya pulang aja berjamaah dengan keluarga. Nah, seorang datang ke masjid ingin sholat berjamaah. Kalau sudah memanggil tidak ada yang datang, ya sudah. Ya sholat bersama keluarga. Dan dia sudah menunaikan kewajiban memandangkan adan di kampung tersebut. Sebab kalau satu kampung tidak dikumandangkan adan, semuanya berdosa. Ya. Adan itu hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah. Kalau ditegakkan oleh sebagian, gugur bagi sebagian yang lainnya. Nah, dan ini termasuk fenomena yang terjadi saat ini. Adan sebagian masjid, ada imamnya, tapi makmumnya yang tidak ada. Nah, dan kadang ada muadzinnya, tetapi imamnya tidak hadir. Wallahul musta'an. Bagaimana hasil dari cengkeh? Padahal cengkeh sering digunakan untuk rokok, tapi juga untuk obat. Kalau asalnya dia adalah benda yang halal, kemudian penggunaannya mungkin haram, mungkin halal, asalnya dia tidak berdosa dalam masalah ini. Yang berdosa adalah orang menggunakannya dalam kesalahan. Mohon dijelaskan tentang hukum isbal, tetapi tidak sombong. Hukumnya tetap haram. Isbal itu diharamkan. Isbal artinya menurunkan kain melewati mata kaki. Itu definisi isbal. Dan hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram, walaupun tidak sombong. Sebab hadis-hadis konteksnya mutlak. Dalam hadis Ibn Umar riwayat Bukhari, man jarra thawbahu khuyala taib ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Apa-apa yang dibawa mata kaki, maka letaknya dalam neraka. Nah, ada pun hadis man jarra thawbahu khuyala, siapa yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Kalimat sombong di sini bukan pembatasan, iya, tapi menunjukkan salah satu bentuk orang yang melakukan isbat. Kenapa kita katakan bukan pembatasan? Sebab Nabi memerintahkan mutlak, dan di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan Nabi melarang secara mutlak, dan dalam hadis-hadis yang lain Nabi melarang beberapa orang untuk tidak isbal, dan ilahnya bukan pernah sombong. Perempuan ketika dilarang, ketika Nabi menyebutkan larangan isbal, maka salah seorang dari sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan perempuan? Kaki-kaki mereka akan kelihatan. Nah, kata Nabi, turunkan sejingkat. Ya, turunkan sejingkat. Mereka berkata masih kelihatan. Turunkan satu hasta, tidak lagi lebih dari itu. Ini jawaban Nabi. Dari sini kata sebagian para ulama, kita lihat sisi pendalilannya. Jadi ketika Nabi berkata melarang tentang isbat, para sahabat memahami bahwa ini adalah berlaku umum. Berlaku umum. Untuk yang sombong maupun tidak sombong. Karena itu dia langsung tanya, bagaimana dengan perempuan yang Rasulullah? Kakinya kelihatan. Jadi hajat menurunkan bukan karena sombong, karena kakinya kelihatan. Dipahami oleh sahabat ini. Maka Nabi berkata, tidak apa-apa dia turunkan. Tidak apa, dia turunkan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Ibnu Mas'ud, beliau pernah berjalan dalam keadaan musbil. Maka ketemu dengan Rasulullah SAW. Beliau berkata, angkat kakimu. Angkat kain. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, kaki saya cacat. Ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhu, kaki beliau cacat kecil. Ya. Maka dia panjangkan kainnya supaya tidak kelihatan kakinya yang cacat. Maka kata Nabi, angkat. Ibrahim berangkat terus sampai ke pertengahan kepisnya. Ini dia menurunkan kainnya bukan karena sombong, karena kakinya yang cacat. Karena kakinya yang cacat. Tetap diperintah untuk mengangkatnya. Karena itu, isbal itu larangannya berlaku umum. Maka hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yadkhuluna al-jannah." Nah, salasatun. Ada tiga orang. La yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang Allah tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat, tidak dibersihkan dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Salah satunya adalah orang yang menurunkan kainnya, orang yang musbil izarnya. Dalam hadis Abu Dzar riwayat Muslim. Ini berlaku umum. Apakah ada dalil tentang bersedekah untuk mayit? Kalau bersedekah untuk mayit dan yang bersedekah itu anaknya, keturunannya, iya ada dalil. Tapi kalau selain dari anaknya, dia ada dalilnya. Bahkan dalil yang ada adalah melarang dan mengatakan tidak sampai kepada yang dia sedekahkan. Sebab dalam Al-Qur'an dikatakan wa al-laysa lil-insani illa ma sa'a. Dan tidak ada pahala yang sampai bagi manusia kecuali apa yang diupayakan. Kita katakan anak masuk sebab anak bagian dari upaya orang tua. Karena itu dalam hadis lain dikatakan idza mata al-insanu inqata'a min amalihi illa min salah. Sedekah jariyah atau ilmu yang tafa'u bih atau waladin salih yad'u lah. Apabila seorang manusia meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga: sedekah jariyah, kedua ilmu bermanfaat, yang ketiga anak salih mendoakan untuknya. Sunnahkah memakai jubah? Mohon dijelaskan dalilnya. Memakai jubah adalah kebiasaan dan kebiasaan orang Arab. Nabi melakukannya. Bagi siapa yang melakukannya dan ingin mencontoh Nabi, maka dia mendapatkan pahala. Dan ini namanya sunnah jibiliyah. Bukan dinamakan sunnah mutlaqah. Sunnah jibiliyah. Karena itu, bagi orang yang memakai jubah, diharapkan kalau mereka mencontoh Nabi mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Dan bukan kita artikan dia adalah sunnah mutlaqah. Tidak. Tapi sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah itu sunnah asalnya kebiasaan orang Arab. Tapi Nabi juga melakukannya. Kita lakukan karena mencontoh Nabi. Kita lakukan karena mencontoh Nabi, ini dapat pahala mencontoh Nabi. Makanya namanya sunnah jibiliyah. Dipaham ya, wah? Ya. Tapi boleh. Ya. Dan juga kita tidak melarang orang yang berpakaian, ya, selain dari pakai jubah, misalnya pakai sarung atau pakaian lainnya dengan ketentuan. Pakaiannya tebal, kemudian tidak ketat, ya, kemudian tidak menampakkan auratnya. Nah, seperti sebagian pakaian ketat sehingga kadang menampakkan aurat. Dan kadang waliyadzubillah pada saat sholat sujud, ya kelihatan sebagian auratnya. Nah, orang yang kelihatan kemaluannya misalnya begitu sujud, kelihatan dari luar, itu batal sholatnya. Batal sholatnya. Ya, kalau dia memakai pakaian celana yang ketat, pada saat sholat dia pakai sarung atau yang semisal dengan hal tersebut. Ya, wallahu ta'ala. Jika kita mengetahui kesalahan seorang, namun masih ada kebaikannya, apakah boleh menjauhinya? Contoh, Arifin Ilhad. Cuma tanya Ja'far Wartali. Kan teman dekatnya ya. Allah ya. Ini ada dua jawaban. Jadi yang satu pertanyaan umum, kemudian diberi contoh. Kita jawab yang umumnya, kemudian kita jawab contohnya. Kalau berkaitan dengan umumnya, seorang diketahui kesalahan, namun masih ada kebaikannya. Jenis kesalahan itu bertingkat-tingkat. Ada kesalahan yang kecil, ada kesalahan yang besar. Ya. Dan orang yang bersalah juga berbeda-beda. Ada yang bersalah tidak tahu, ada yang bersalah dia cuma ikut-ikutan, ada yang bersalah memang keras kepala. Ya. Maka hukum tergantung keadaan orangnya. Kita tidak punya hukum tetap di dalam masalah ini. Sebagaimana telah kita uraikan, ya, dalam beberapa daurah syarh sunnah rincian tentang dhawabit tahdhir, kemudian dhawabit dalam masalah hajar, ukuran-ukuran dalam tahdhir dan menghajar. Ya. Ahli sunnah itu sekali lagi saya katakan bukan koboi, ya, atau yang orang brutal, ya, asal sana sini saja. Mereka punya kaidah-kaidah tetap. Sebab ini masalahnya agama. Agama itu jalannya jelas, terang. Semuanya landasannya dalam berpijak, memberi hukum dan seterusnya. Nah, ya, ada pun berkaitan dengan masalah Arif bin Ilham, ya, tentang mukhalafat yang terjadi padanya, ya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masalah zikir jamaah, zikir jamaah ini kelakuannya adalah perkara yang menyebabkan dia harus jauh. Kenapa? Anggaplah satu kesalahannya saja masalah zikir jamaah, belum yang lain. Anggap masalah ini dia bela mati-matian, dan dia mengerahkan orang-orang untuk membelahnya, dan dia bangun bantahan-bantahan yang sifatnya permusuhan dan seterusnya di atas hal ini. Dan yang seperti ini di dalam usul ahli sunnah, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, yang antara perkara yang menyebabkan seorang itu dianggap ahli bid'ah apabila dia menyelisihi dalam masalah cabang, namun dalam masalah cabang ini dia membangun permusuhan dan kebencian di atasnya, atau membangun al-wala al-bara di atasnya, kadang dikeluarkan dari ahli sunnah. Iya. Wallahu ta'ala. Apakah kita boleh membaca buku terjemahan Zaitul Alam yang dicetak terdiri? Saya enggak tahu ya siapa yang menerjemah. Saya pernah membaca ada sebagian terjemahan Zaitul Alam dan penerjemahnya enggak bagus. Iya. Ada sebagian orang punya profesi menerjemah saja, tapi enggak paham isi kitab. Dan ini juga enggak tahu menerjemah. Sebab penerjemahan itu butuh paham apa isinya, apa yang diinginkan oleh pengarang. Khusus berkaitan dengan masalah fikih, kadang ada istilah khusus yang penerjemahnya butuh diarahkan kepada pemahaman yang benar.